Selanjutnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyatakan alasan berikutnya mengapa Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengenali sifat-sifat Allah kecuali dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak mengenali Allah, mencari sifat-sifat dan nama-nama Allah dengan akal sendiri. Tidak pula dengan berbagai macam sumber-sumber lain. Mereka hanya mengimani apa yang ada dalam Quran, yaitu ucapan Allah, atau apa yang diucapkan oleh Rasul yang merupakan utusan Allah pula. Berarti dengan kata lain, kita tidak mengenali Allah kecuali dari Allah sendiri. Kata Syekhul Islam selanjutnya menyebutkan alasannya, fa innahu a'lam bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qilan wa ahsanu haditsan min khalqihi. Karena Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui tentang dirinya dan bahkan mengetahui pula tentang yang lainnya, tentang seluruh makhluk-makhluknya. Wa asdaqu qilan, dan yang paling benar ucapannya adalah ucapan Allah. Inna asdaqal hadis kitabullah. Sebenar-benar ucapan adalah Al-Quran. Wa ahsanu hadisan, yang paling baik dari pembicaraan adalah pembicaraan Allah daripada makhluk-makhluknya. Ahsanu hadisan min khalqih, yang ucapan Allah lebih tepat, lebih bagus daripada ucapan makhluknya. Seperti ketika orang berpikir tentang Allah dengan akalnya sendiri, bukankah, bukankah, bukankah, berarti, berarti, berarti. Mungkin maksudnya benar, tetapi karena tidak ahsanu haditsan, tetapi karena tidak asdaqu qilan, tidak tepat ucapannya, akhirnya yang keluar kalimat yang salah. Kata mereka, kalau memang makhluk-makhluk ini ciptaan Allah, berarti penciptanya kan lebih dulu daripada yang diciptakannya. Berarti Allah itu adim, adim, dulu sekali sebelum ada makhluk-makhluk, Allah sudah ada. Dari akal yang mereka simpulkan, berarti Allah itu qadim. Lihat, maksudnya sih benar. Maksudnya adalah Allah al-awwal. Tetapi Al-Quran ketika mensifati Allah itu lebih dulu dari yang lain, Allah tidak mengatakan qadim. Allah menyatakan wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Jadi dikatakan oleh Allah dengan al-awwal. Maka qanifina azakumullah, berarti kesalahan orang tadi di mana? Dalam pemilihan kata, dalam pemilihan kalimat. Dia mikir sendiri, kalau makhluk yang begini berarti yang menciptakannya lebih dulu. Tidak mungkin yang diciptakannya dulu muncul kemudian yang menciptakannya, mustahil. Pasti menurut akal bahwa pencipta itu lebih dulu. Jadi Allah itu qadim. Ya, maksud kamu benar. Tetapi karena kita ini manusia yang bodoh, maka ketika kita menyebutkan tentang Allah dengan satu kalimat, ternyata kalimatnya tidak tepat. Adapun apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ucapan Allah selalu tepat, tidak mungkin salah. Kalau Allah yang menyatakannya, maka kalimat yang dipilihnya tepat sekali. Huwal awwalu wal akhiru wal zahir wal batin. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, al awwal ma qablahu syai' wal akhir ma ba'dahu syai'. Yang awal, yang sebelumnya tidak ada apapun. Yang akhir, yang setelahnya tidak ada apapun. Taqadirna azakumullah, dikatakan di sini bahwa kalimat Allah asdaqu qilan wa ahsanu haditsan. Summa rusuluhu, kemudian rasul-rasulnya. Kenapa kita juga mengenali Allah dari rasul? Bukankah Rasulullah manusia? Kenapa kalau kita mengambil sumber pula dengan ucapan manusia, yaitu ucapan Rasulullah SAW, maka disebutkan pula alasannya oleh Syekhul Islam, kenapa kita mengambil dari dua sumber, dari Allah dan dari Rasul? Karena para Rasul sadiquna masduqun, mereka itu adalah orang-orang yang jujur dan terpercaya. Bikhilafil ladzina yaquluna alaihi ma la ya'lamun, beda dengan orang-orang yang berbicara tanpa ilmu. Karena Rasul adalah utusan Allah, pilihan Allah, maka Allah tidak mungkin salah pilih. Allah subhanahu wa ta'ala pasti memilih Rasulnya dengan tepat, seorang yang amin, terpercaya, amanah, penjaga amanah, fatanah, cerdas. Ini sifat-sifat Rasul. Allah tidak akan memilih kemudian keliru, ternyata orangnya berkhianat. Tidak mungkin, mustahil. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang di dalam dada. Wallahu a'lama ma fi sudur. Allah maha mengetahui apa yang ada dalam dada. Mengetahui a'lamu kha'inatal a'in wa ma tukhfis sudur. Mengetahui pengkhianatan mata dan mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada. Maka ketika Allah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sebagai Rasul, itu dalil bahwa beliau adalah Al-Mustafa, orang pilihan. Mursal min indillah, diutus dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti sadiqun masduq, sebagaimana dikatakan oleh para sahabatnya, oleh Ibn Mas'ud, berkata Rasulullah, wa huwa sadiqun masduq. Berkata Rasulullah SAW, dan dia adalah shadiqul masduq, yang jujur dan dipercaya. Jujur pada dirinya, memiliki sifat kejujuran. Masduq, yakni di sisi Allah, dia adalah orang yang terpercaya dan orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa amanah. Maka tidak ada sumber lain untuk ma'rifatullah. Tidak ada sumber lain untuk mengenali Allah kecuali dari Quran dan dari ucapan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan dalam syarahnya oleh Syekh Muhammad Khalil Harraj bahwasanya ucapan Syekhul Islam ini merupakan ta'lil li sihhati madhhabis salaf. Ucapan ini merupakan alasan benarnya madhab salaf dalam mengimani seluruh sifat-sifat yang tersebut dalam kitab dan sunnah. Fa innahu idza kana Allah azza wa jalla a'lam min nafsihi wa ghairihi, karena jika Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui tentang dirinya dan tentang yang lainnya, dan juga afdahu qawlan wa ahsana haditsan, yang ucapannya lebih tepat, kalimatnya lebih bagus. Wa kana rasuluhu alaihi nussalatu wassalam shadiqin, sedangkan para rasulnya juga adalah orang-orang yang jujur terpercaya dan berita-berita yang diberitakannya pasti benar. Ma'sumina minal kadhib, para rasul itu adalah orang-orang yang terjaga dari kedustaan dalam memberitakan. Maka wajib ta'wil idan tibadi sifat nafyan wa isbatan ala ma qala Allah wa qala rasul. Maka berarti wajib kita memfokuskan dalam mengenali sifat Allah hanya dari Quran, ucapan Allah, dan dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan agar jangan meninggalkan sedikit pun dari ucapan Allah tadi. Wa alla yutraq dzalik ila qawli man yattaun, jangan sampai kita meninggalkan ucapan Allah, meninggalkan ucapan Rasulullah hanya karena ucapan orang-orang bodoh yang berdusta. Jangan sampai kita meninggalkan ayat Al-Quran hanya karena pikiran-pikiran manusia, ahli filsafat, ahli mantik yang berbicara dengan akal-akalan. Bukankah berarti kemudian ditolak ayat Al-Quran? Oh, tidak mungkin, ini ayat Al-Quran tidak tepat. Kamu berani menentang ayat Al-Quran dengan akalmu atau dengan akal orang lain? Padahal ini ucapan Allah, asdaqu qilan wa ahsana haditsan, ucapan yang paling tepat, yang maha tepat, dan ucapan yang tidak mungkin salah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena mereka tidak berani menentang Al-Quran terang-terangan, maka lafadznya diterima, maknanya ditolak. Ya, kita terima kalau begitu. Memang kita tidak berani menolak Al-Quran. Kalau Al-Quran mengatakan tangan, kita beriman bahwa Allah memiliki tangan. Tetapi tangan yang dimaksud itu ya bukan tangan, kekuasaan. Ya, memang karena dalam Al-Quran mengatakan fa innaka bi'ayunina, engkau dalam pengawasan mata-mata kami. Memang mata disebut, tetapi bukan maksudnya mata itu mata. Maksudnya adalah mungkin ini. Ya, saya tahu bahwa Ar-Rahman alal arsy istawa dalam Al-Quran itu memang ada. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas arsy-Nya. Tapi bisa jadi maknanya istawa bukan maha tinggi, maknanya adalah menguasai arusnya. Demikian seterusnya, lafaz-lafaz diterima, makna-makna yang ada di dalamnya ditolak. Ikhwan fillah na'azakumullah, itu namanya sama dengan penolakan Al-Qur'an. Wa bayanu dhalika anna al-kalam innama taqsur dalalatuhu 'ala al-ma'ani al-mu'adah minhu li ahadi thalath asbab. Imma li jahli al-mutakallim wa 'adami 'ilmihi bima yatakallam bih, wa imma li 'adami fasahatihi wa qudratihi 'ala al-bayan, wa imma li kadhbihi wa ghashihi wa tadlisihi. Kata Syekh Muhammad bin Al-Harraf, penjelasannya kenapa kalau Syekh Islam menyatakan kalimat-kalimat tadi bahwa kita mengambil sumber dari Allah, dari berita Allah, karena Allah Maha mengetahui, karena Allah ucapannya paling tepat, paling bagus. Kenapa demikian? Kenapa kita harus memberikan alasan-alasan itu? Karena yang namanya kesesatan ketika menerangkan tentang Allah dan sifat-sifatnya itu bisa jadi atau kemungkinannya ada tiga. Kata Syekh Muhammad Khalil Harraf, dari makdarika annal kalam innama taqsur dalalatuhu alal ma'ani al-mu'adah li ahadi salat akbar. Bahwasanya ucapan-ucapan itu bisa terjadi karena al-jahlu al-mutakallim wa adam ilmihi bima yatakallam bih. Kesalahan yang terjadi, kesesatan yang terjadi pada kelompok-kelompok sesat. Apa sebabnya? Bisa jadi pertama karena jahil, karena bodohnya. Bodohnya orang yang berbicara tadi dan tidak punya ilmu dengan apa yang dikatakan, sehingga ngawur. Dan ucapan-ucapannya sama sekali tidak dasari ilmu, akhirnya sesat. Itu kemungkinan pertama. Orang itu bodoh sehingga ucapannya salah. Kemungkinan kedua, ada mufasalah hatihi wa qudratihi 'alal bayan. Bisa jadi dia tahu ilmunya, tapi sayang dia tidak punya fasahah 'alal bayan. Ucapannya tidak fasih, tidak bagus dalam memilih kata, dalam keadaan dia tidak bisa mengungkapkan dengan tepat. Apa yang terjadi? Sama juga kejadiannya. Kesesatan, penyimpangan. Ada yang ketiga, wa imma likadzihi wa ghasyihi wa tadlisi. Bisa jadi dalam keadaan orang itu berdusta, menipu, dan menyamarkan dengan sengaja. Dia bukan tidak tahu, ngerti. Dia bukan tidak bisa menerangkan, bisa menerangkan. Ahli bayan, ahli fathah, orang yang fasih dalam berbicara, pandai memilih kata. Tetapi apa? Orang ini pendusta, tidak jujur. Orang ini penipu, tidak jujur. Orang ini adalah orang yang senang menyamarkan sesuatu yang jelas. Bagaimana dia terangkan ini adalah begini. Tidak ada bohongan, maka sesat pula yang terjadi. Berarti kesesatan-kesesatan yang terjadi dalam masalah asma dan sifat ini karena tiga kemungkinan tadi. Imma karena kebodohan, atau karena tidak bisa mengungkapkan, atau karena kedustaan. Nah, tiga perkara ini semuanya dinafikan dari Allah. Allah bukan, atau Allah memiliki ilmu. A'lam binafsihi wa bi ghairihi. Allah Maha mengetahui tentang dirinya, tapi ilmu ada. Selamat dari kebodohan. Yang kedua, dan Allah ketika berbicara asdaqu qilan wa ahsanu haditha. Ucapan Allah lebih tepat karena Allah Maha kuasa untuk mengucapkan dengan kalimat yang paling tepatnya. Al-Qur'an Al-Karim adalah afdhalu haditsan, ahsanu kalam. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, awal tapi dia mengungkapkan Allah qadim. Apa bedanya qadim dengan awal? Mereka mengatakan sama saja. Ya, karena kamu tidak fasih, karena kamu tidak mengerti ilmu bayan, karena kamu tidak mengerti tentang bahasa Arab, bahwasanya yang namanya qadim itu lebih kepada makna kuno dan jelek. Itu qadim. Kalau ada buku masih baru dan satu buku lagi sudah jelek, maka dikatakan hadza kitabun jadid wa hadza kitabun qadim. Berarti ada makna yang rendah. Ini baru, bagus. ini sudah jelek, ini sudah kuno. Ibu Qadim, Allah tidak memakai kalimat itu. Allah memakai kalimat al-awwal. Berarti walaupun maksudnya sama, tapi salah dalam pemilihan kata, bahaya juga. Ketika berbicara tentang Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan dipanggil dengan wahai muntaqim, wahai pembalas. Kalau kamu manggil Allah maha pembalas, kan Allah pembalas orang yang jahat dengan adab. Berarti Allah pembalas. Iya, itu adalah sifat, bukan nama. Kalau kamu nama, jangan mengatakan seperti itu. Ucapkanlah yang maha adil. Ya Allah yang maha adil. Karena di dalam kandungan keadilan adalah memberikan kebaikan atau balasan kebaikan pada orang yang beramal saleh dan memberikan balasan kejelekan pada orang yang beramal jelek, dan itu pun sudah dimaafkan sebagian besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Qabuni rahimahullah dalam kitab ini Aqidatus Salaf, beliau menyatakan tidak mesti sifat itu menjadi nama bagi Allah. Tetapi yang namanya asmaullah, nama-nama Allah pasti mengandung sifat. Ar-Rahman mengandung sifat rahmah. Samir mengandung sifat sama. Paham mendengar. Basir, nama Allah, mengandung sifat basar, bahwa Allah memiliki penglihatan. Tetapi kalau sifat-sifat tidak mesti dijadikan sebagai nama. Allah melaknat atau tidak melaknat? Laknat. La'anahu Allah. Laknat Yahudi. Tapi apakah Allah dipanggil wahai tukang laknat? Tidak bisa jadi demikian. Apa yang salah di sini? Pengungkapan, kamu salah dalam mengungkapkan, kamu tidak fasih, tidak balil, dan tidak tepat memilih kata. Berarti yang kedua ini, kita akan selamat kalau kita menyatakan kalimatnya kalimat yang tersebut dalam Quran. Selamat. Dalam Quran disebutkan Allah Sami'un Alim, Allah Ghafurur Rahim, nama-namanya. Sifat-sifatnya pun Allah mencintai dan Allah membenci. Allah meridhai dan Allah melaknat. Allah murka dan Allah mencintai, meridhai hamba-hamba yang saleh. Ini semua disebut. Tapi ketika nama-nama, sebutkan nama-nama yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Yang ketiga, kedustaan. Maka tentunya dari Allah tidak mungkin dusta. Karena ucapan Allah, asdaq. Paling benar, tidak mengandung kedustaan sedikit pun. Ucapan Rasul, Sadiqun Masduq, Rasulullah adalah orang yang jujur dan dipercaya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, karena keadaan Al-Quran demikian dan keadaan ucapan Rasulullah demikian, maka selamatlah dari kebodohan, selamat dari salah pengungkapan, dan selamat pula dari kedustaan-kedustaan. فقد اجتمعت له الأمور الثلاثة التي هي عناصر الدلالة الإفهام على أسماء الوجه. القرآن dan sunnah adalah ucapan-ucapan yang paling tepat dan selamat dari tiga unsur tadi, tiga unsur yang akan menyesatkan. Bersih dari kebodohan, tidak mungkin salah. Bersih dari salah pengungkapan, tidak mungkin kalimat tidak tepat, tidak mungkin, pasti tepat. Dan yang ketiga, selamat dari kedustaan. Maka konibrina azakumullah, dengan itulah sebagai alasan kenapa kita tidak mau mengenali Allah kecuali dari dua sumber tadi. Tidak berani kita mengakal-ngakali dengan akal kita, dan tidak berani kita mencarinya dengan akal. Seperti orang-orang ahli filsafat dan ahli mantik, yang mereka mencari sifat Allah itu dengan akal. Kata mereka, sebentar, kita anggap bahwa kita ini belum muslimin. Jadi belum bisa kita berdalil dengan Quran, belum bisa kita berdalil dengan hadis. Kita mau tahu dulu Allah itu ada apa enggak ada. Mundur dulu ke belakang, kafir dulu artinya. Terus mulai, ayo kita berpikir. Kita lihat alam semesta. Kita lihat langit dan bumi. Kita lihat keseimbangan alam. Berarti Allah SWT berarti ada penciptanya. Tidak mungkin ini jadi sedih, pasti ada penciptanya. Berarti kita sudah mendapatkan satu ilmu, oh, ada yang menciptakan. Dan kerapihannya, keseimbangannya menunjukkan bahwa yang menciptakan itu maha alim. Ketemu dua, Khalid, maha pencipta, alim, maha mengetahui. dan berarti yang menciptakannya lebih dulu ada dari yang menciptakannya. Berarti qadim. Ah, salah. Kejeblos. Ini kan ini azakumullah. Berarti kalau mencari sendiri mungkin kemungkinan benar ada, tetapi kemungkinan salah lebih banyak. Tapi kan kemungkinan benarnya, ya jelas ada kemungkinan benar. Tapi kemungkinan salah pun ada. Kalau yang ada kemungkinan benar, kemungkinan salah, apalagi 50-50 saja, kita katakan lebih baik kita yang pasti pasti saja lah. Yang sudah pasti dalam Quran, yang sudah pasti dalam hadis yang sahih, kenapa kau susah? Kenapa kau repot? Mencari-cari yang belum tentu ketemu. Baca berlembar-lembar isinya tentang hakikat ada. Apakah ada? Ada itu ada, sebelum kalimat ada itu ada. Dan ada itu adalah kalimat itu dibuat, balik, putar, putar, putar, putar, sampai bikin dua halaman. Kalau saya dibaca, gimana kamu paham? Enggak paham saya. Ini cara berpikir saya. Maka akhirnya mereka tidak mendapatkan kelurusan, tapi mendapatkan kesesatan. Mantamantok, pokok tazandak, kata Imam Syafi'i. Para siapa yang bermain mantik, maka dia jadi zindik. Zindik itu sesat. Kenapa sesat? Ya itu tadi, tiga tadi. Bisa jadi kamu tidak tahu, sehingga salah. Bisa jadi tahu, tapi pengungkapannya sendiri. Akhirnya apa? Salah. Seperti Allah mengatakan di atas arasnya. Bagaimana akal-akalannya? Bukankah makhluk? Bagaimana? Dari mana kamu dapatkan bahwa Allah di atas arasnya? Tidak kita ketahui dengan akal kita, tapi tahunya dari Al-Quran. Bahkan akal-akalan mereka justru sebaliknya. Kata akal-akalan mereka, Allah itu tidak sama dengan makhluk, berarti Allah itu bukan materi, tidak menempati tempat, tidak memiliki mata. Kalau memiliki mata dan menempati satu tempat, berarti tempatnya lebih luas daripada, ayo mulai ngarang. Jangan pakai perbandingan-perbandingan seperti itu. Bisa saja sesuatu di atas sesuatu pasti lebih besar, bisa. Dan Allah di atas seluruh makhluknya, dan Allah maha besar, Allahu Akbar. Yang tidak mungkin bagi makhluk, bagi Allah mungkin. Iya kan? Karena Allah tidak sama dengan makhluk, maka otak kamu sudah dikurung, sudah dikotak-kotak oleh hukum-hukum makhluk. Hukum-hukum, teori-teori, fisika, kimia, itu semuanya adalah teori makhluk. Jangan diterapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu menerapkannya untuk Allah, berarti kamu sudah salah di awal berpikir. Salah di awal berpikirnya. Karena mengukur Allah dengan teori-teori makhluk. Maka ya Fani Bina Azzaikumullah, dengan akal mencari sifat-sifat Allah, kemungkinan benar atau kemungkinan didapat satu dua sifat mungkin. Tetapi kemungkinan tepatnya lebih banyak. Inilah kondisi Allah. Dan sudah dikatakan tadi, kenapa ada kemungkinan tepat lebih banyak? Karena manusia ini bodoh satu, dan kedua seringkali tidak tepat dalam mengungkapkan, dan yang ketiga ada yang dusta. Ada yang berdusta. Seperti orang-orang kafir yang memeriksa laboratorium dan sebagainya. Bagaimana kesimpulannya? Ini kesimpulannya membenarkan umat Islam. Wah, bagaimana kesimpulannya? Sebentar, kami masih meneliti. Mana ini? Orang kafir bingung. Karena setelah diteliti, benar muslimin. Ditanya lagi, bagaimana hasil penemuan kalian? Sebentar, masih kami teliti lagi. Ulang lagi. Sampai ketiga kali, keempat kali, lima kali. Tetap jawabannya bahwa Islam lebih tepat, lebih benar. Bagaimana jawabannya? Oh enggak, ternyata setelah kami teliti, enggak seperti itu. Keliru kaum muslimin. Lihat, apa ini? Dusta. Kedustaan. Makanya kalau ini azakumullah, kalau manusia yang berpikir, mencari sendiri, kemungkinan bodoh banyak, kemungkinan salah pengungkapan banyak, kemungkinan dusta pun banyak. Tetapi Al-Quran dan Sunnah, dari kemungkinan-kemungkinan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a'lamul khalqi bima yuridu ikhbaruhum bih. Nabi alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lebih mengerti, lebih tahu, bahkan paling tahu di antara seluruh makhluk-makhluknya tentang apa yang dimaksud oleh Allah dalam Quran. Sehingga kalaupun ada yang memakai Al-Quran kemudian membacanya, kemudian memahaminya, masih ada kemungkinan keliru dalam memahami. Tetapi dengan bimbingan Rasulullah, maka dia akan terbimbing kepada tafsiran yang tepat. Berarti harus juga mengikuti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti al-awwal diterangkan oleh Nabi, maksudnya adalah ma qablahu syai', sebelumnya tidak ada sesuatu. Al-akhir maknanya kata Nabi, laisa ba'dahu syai', tidak ada setelahnya sesuatu. Dan begitu seterusnya. Ini adalah tafsir dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. نكتفي بهذا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك.